Orang baik tak bisa mati karena kebaikan lebih kuat dari kematian. Orang yang berhati emas adalah matahari yang menyinari dunia. Jika ia meninggal, mataharinya berpindah dari langit ke dalam jiwa setiap manusia. Orang yang berjiwa mulia harus rela kehilangan dirinya, karena setiap orang merasa berhak memilikinya. Dan karena untuk mengasihi semua orang, ia perlu hidup 1000 tahun lamanya. Jika orang yang berhati mulia menjalankan kewajiban untuk meninggalkan dunia, maka sesungguhnya dunia tak merelakannya. Jutaan manusia menangisinya. Laut dan gunung-gunung ingin pergi bersamanya. Bahkan kehidupan ingin berhenti saja daripada meneruskan langkah tanpa didampingi oleh manusia berjiwa mulia.